Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan hidayah dan taufiknya kepada para ustaz sekalian, para ustazah sekalian. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid fi Maqasid Tauhid karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Yang punya kitab bisa dilihat di halaman ke-9. Yang PDF ini halaman 34. Kalau di PDF halaman 34, kalau di kitab yang dicetak kemarin halaman 9. Nah, di sini masih mukaddimah. Nah, di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di masih memberikan mukaddimah terhadap syarah kitab Tauhid. Jadi beliau beliau belum membahas tentang isi atau matan dari kitab Tauhid. Namun beliau dahului, beliau buka kitab ini dengan mukaddimah yang berisi tentang ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca ringkasan beliau yang sangat bermanfaat, yang sangat bagus sekali. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah. Bagaimana iman kepada Allah yang benar? Iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan juga iman terhadap asma wa sifat Allah. Nah, sudah kita baca itu ringkasan yang sangat padat namun ringkas. Isinya banyak, mencakup hampir semua pokok-pokok akidah Ahlussunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mukaddimah yang kedua ini, beliau membahas juga tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah pada perkara-perkara lainnya. Dan saya sudah pernah sampaikan bahwasanya akidah Ahlussunnah itu intinya adalah rukun iman yang 6. Berarti karena sudah dibahas iman kepada Allah, sudah dibahas, maka selanjutnya tinggal 5 rukun iman yang lain. Itu iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada takdir, dan iman kepada hari akhir. Nah, ini dibahas secara ringkas juga dalam satu bab. Ya, dalam satu bab dari halaman 9 sampai halaman ke-11. Dengan ringkas dan padat. Kita lihat di sini, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, وَيَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا abduhu wa rasuluhu. Ahlussunnah wal Jamaah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya. Wa arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk untuk memenangkan beliau di atas agama-agama yang lain. Wa annahu aula bil mu'minina min anfusihim. Dan bahwasanya beliau adalah aula, orang yang lebih utama di antara kaum mukminin, min anfusihim, daripada diri mereka. Atau Rasulullah SAW adalah orang yang paling dicintai oleh orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Wahum khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ursila ilal insi wal jinni basyiran wa nadhiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia dan juga jin sebagai basyir, sebagai pemberi peringatan, dan juga sebagai nadir, sebagai basyir sebagai pemberi kabar gembira, nadir sebagai pemberi peringatan. Basyir artinya memberikan kabar-kabar yang terkait dengan pahala, terkait dengan surga, terkait dengan ganjaran-ganjaran kebaikan. Nadir artinya memberikan kabar tentang ancaman-ancaman, tentang larangan-larangan, tentang hukuman-hukuman, tentang neraka. Maka seorang dai itu hendaknya dua-duanya, basir dan juga nadir. Tidak hanya basir, memang kalau seseorang itu hanya basir, memberikan kabar gembira, ya ngasih tahu yang baik-baik, yang netral-netral, tentunya akan disukai orang, akan banyak pengikutnya. Namun ini bukan niat yang benar dalam berdakwah. Berdakwah bukan mencari pengikut, bukan supaya disukai orang. Dakwah itu menyampaikan al-haq, menyampaikan huda, kebenaran, menyampaikan petunjuk. Maka seorang dai itu basyir dan juga nadhir. Dia sampaikan larangan-larangan, ini diharamkan, ini nggak boleh, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Ini nanti ancamannya ini, nanti bisa diancam masuk neraka dan lain-lain. Walaupun dengan resiko, ada yang nggak suka, ada yang benci, itu sudah sunnatullah. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan dia adalah da'iyan, orang yang mengajak kepada Allah. Rasulullah SAW adalah da'i, orang yang mengajak. Beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik, tidak bisa memberikan petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Inna Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Inna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka Nabi SAW, da'i, orang yang mengajak, orang yang menyampaikan saja. Tidak bisa memberikan hidayah. Buktinya, paman-paman beliau sebagian tidak masuk Islam. Bahkan memusuhi Islam. Bahkan Abu Thalib yang sudah mengakui kebenaran dakwah beliau dan mengakui kebenaran Islam, ya, Abu Thalib itu punya syair yang terkenal, syair Nuniyah, ya, Abu Thalib. Yang di dalam syair tersebut Abu Thalib itu menetapkan, mengakui bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini bukan ngarang-ngarang. Dia bukan bukan orang gila ngaku-ngaku nabi. Bukan bawa-bawa ajaran aneh. Abu Thalib mengakui Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, adalah Rasulullah. Dan bahkan Abu Thalib juga mengakui benarnya ajaran dia, benarnya Islam. Sudah mengakui, namun tidak masuk Islam. Berakhir dalam keadaan belum bersyahadat, tidak masuk Islam. Nah, orang yang sudah sedemikian dekat saja, Abu Thalib, sudah dekat ini, udah pamannya Nabi, ya, bahkan membela Nabi, mengakui beliau, mengakui Islam, tapi Rasulullah SAW nggak bisa ngasih hidayah. Sekali lagi, hidayah itu di tangan Allah. Rasulullah SAW adalah da'i, sekedar menyampaikan. Demikian juga kita. Kita, tugas kita hanya menyampaikan. Kalau Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, anta tukrihun nas, bukan kalian pengen maksa-maksa orang. Gak bisa. Kalian gak bisa maksa-maksa orang. Kalian cuma tugasnya menyampaikan. Bi'idnihi wa sirajan munira. Allah, Rasulullah SAW menjadi da'i kepada Allah atas izinnya. Dan sebagai sirajan, sebagai penerang yang munira, yang memberikan penerangan, memberikan cahaya hidayah. Warsalahu bisalahid dini wa salahid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk kebaikan agama dan juga kebaikan dunia. Artinya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya masalah agama, tapi juga demi untuk kemaslahatan dunia. Kalau kita menjalankan agama Islam dengan benar, maka dunia kita akan maslahah, akan baik. Hubungan rumah tangga kita baik, hubungan kita dengan anak baik, dengan masyarakat baik, kehidupan kita baik kalau kita menjalankan agama. Waliyakumal khalqu biibadatillahi, dan agar manusia, agar makhluk, mereka menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'inu birizqihi ala dzalika. Dan agar mereka mau minta tolong kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah untuk melakukan itu semua. Wa ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansahuhum wa a'lamuhum bayana. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang a'lamul khalqi, orang yang paling berilmu. Tidak ada orang yang lebih berilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaquhum, dan yang paling jujur, paling benar. Wa ansahuhum, dan paling baik nasihatnya. Paling baik, paling hikmah cara menasihatinya. Wa adhamuhum bayanan, dan yang paling besar, artinya paling bagus, paling cocok, paling komplit bayanan, penjelasannya. Wa yu'adzimunahu wa yuhibbunahu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengagungkan beliau dan mencintai beliau. Wa yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatil khalqi kullihim. Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah Salafiyin, mereka mengedepankan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cinta kepada makhluk yang lain semuanya. Wa yattabi'unahu fi usuli dinihim wa furu'ihi. Dan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam masalah usuluddin. Usuluddin artinya masalah akidah. Dan juga masalah furu', artinya masalah fikih. Artinya dalam semua masalah. Dalam semua masalah Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqaddimuna qawlahu wa hadiyahu ala qawli kulli ahdin wa hadihi. Dan Ahlussunnah juga mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan perkataan beliau, sabda beliau, dan juga petunjuk beliau daripada perkataan atau petunjuk orang-orang yang lain. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, beliau katakan kullun yukhadhu wa yutrak. Setiap orang itu perkataannya bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabri, kecuali pemilik makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang perkataannya kalau keliru kita tolak, kalau benar kita terima, bisa diterima, bisa diterima, bisa ditolak. Adapun orang adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima. Maka enggak boleh kita mendahulukan perkataan orang untuk meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak layak. Wa yataqiduna anna Allah jama'a lahu min al-fadha'ili wal khasa'isi wal kamalati. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dalam diri beliau segala bentuk fadha'il, segala bentuk kemuliaan, segala bentuk kekhususan dan kesempurnaan. Ma lam yajma'hu li ahadin. Yang ini tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Bahwa 'alal khalqi maqaman wa 'azamuhum jahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang paling besar kedudukannya di sisi Allah. Wa akmaluhum fi kulli fadilatin, dan orang yang paling sempurna fadilahnya, keutamaannya. Walam yabqa khairun illa dalla ummatahu alaihi. Dan tidak ada kebaikan yang tersisa sedikit pun kecuali sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala syarrun illa hadharahum minhu. Dan tidak ada keburukan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya. Artinya apa yang Nabi ajarkan sudah sempurna, enggak ada yang kelewat, enggak ada yang carry. Enggak ada yang ketinggalan, enggak ada yang kelupaan. Semuanya sudah sempurna, maka tidak perlu kita mengklaim ada kebaikan yang baru yang Nabi tidak ajarkan. Ada ibadah baru, ada keyakinan baru yang Nabi tidak ajarkan. Berarti ini bukan kebaikan, karena semua kebaikan sudah Nabi ajarkan. Ya, sampai sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Rasulullah SAW yang beliau sebutkan di sini. Maka kita lihat di sini, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. bahkan meyakini beliau adalah afdalul khalqi, orang yang paling mulia, orang yang paling berilmu, orang yang paling sempurna. Nah, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang mengungguli beliau, tidak ada. Tidak sebagaimana tuduhan sebagian orang yang mereka memusuhi dakwah sunnah yang mengatakan bahwasanya ahlu sunnah salafiyun itu benci kepada Rasulullah, tidak cinta Nabi. Ini tuduhan yang dusta. Ya. Sekedar tidak mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan mereka dalam bersolawat, dalam puji-pujian. Kemudian dikatakan ahlu sunnah itu tidak cinta Nabi, ya, tidak suka solawat, tidak mengagungkan Nabi. Ini tuduhan yang tidak benar. Justru ahlu sunnah wal jamaah, orang yang paling terdepan dalam mencintai Nabi SAW. Lihat ini, ulama ahlu sunnah, ulama salafi, sedemikian indahnya kata-kata mereka ketika mengagungkan Rasulullah SAW. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tentang Rasulullah SAW tidak hanya di kitab ini. Di seluruh kitab akidah ahlu sunnah disebutkan hal yang sama seperti ini. Bagaimana akidah ahlu sunnah tentang Rasulullah SAW. Ya, kemudian wa kadzalika yu'minuna bi kulli kitabin anzalahu Allah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga mengimani setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli rasulin arsalahu Allah, dan mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La yufarriquna bain ahadin min rusulihi. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu orang pun di antara rasulnya tersebut. Karena semua rasul itu tujuan dakwahnya sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Sama. Misi dakwahnya sama. Agamanya sama. Para ulama mengatakan semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari yang pertama sampai terakhir, itu agamanya sama, yaitu Islam. Yang intinya adalah mengajarkan tauhid. Mengajarkan untuk menyembah Allah semata, meninggalkan syirik. Menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama. Ya. Akidah itu gak pernah berubah. Dari semenjak diciptakannya langit dan bumi, akidah gak pernah berubah sampai sekarang. Sampai hari kiamat. Nah, yang berbeda di antara para nabi itu adalah syariatnya. Syariat, tata cara ibadah, ya, aturan-aturan kehidupan, itu memang ada perbedaan antara satu umat dengan umat yang lain. Sebagaimana puasa di zaman sebelum umat Islam, yaitu mereka juga diwajibkan puasa. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Sudah ada puasa. Namun cara puasanya beda. Orang zaman dahulu puasanya, kalau setelah maghrib, setelah buka puasa, kemudian tidur, maka setelah tidurnya nggak boleh makan lagi. Misalnya setelah maghrib, makan, ya, buka puasa. Ya, jam 7 malam kok tiduran. Bangun-bangun jam 9 malam. Maka jam 9 malam nggak boleh makan lagi sampai maghrib setelahnya. Ya, nggak boleh jima juga. Nggak boleh jima setelah tidur. Ini orang zaman dahulu. Ya. Adapun di masa Islam, ya, di masa Rasulullah SAW, maka lebih ringan lagi. Ya. Setelah buka puasa, setelah maghrib, boleh makan, boleh jima sampai terbit fajar. Ya, walaupun sudah tidur. Demikian juga di masa Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya di zaman Nabi Musa itu boleh mandi bareng dengan orang-orang yang lain, ya, orang-orang lain mandi bareng di satu tempat tanpa pakai pakaian. Di kaumnya Nabi Musa demikian, ya. Perempuan dengan perempuan, ya, laki-laki dengan laki-laki mandi bareng. Jadi saling melihat aurat satu sama lain, hukumnya boleh. Sampai-sampai Nabi Musa yang tidak pernah lakukan itu, padahal boleh. Nabi Musa nggak pernah lakukan itu karena beliau menjaga wibawa, beliau nabi. Allah tidak hanya mencukupkan diri dengan yang boleh-boleh, ya. namun menghias diri dengan kewibawaan. Nabi Musa sampai-sampai beliau dicurigai, ini kok Nabi Musa nggak pernah ya mandi bareng sama kita gitu, sama orang-orang Bani Israel. Maka, oh jangan-jangan ini dia ada cacatnya badannya, mungkin dia ada aibnya di badannya sehingga dia nggak pernah mau mandi bareng sama kita. Maka akhirnya Allah Ta'ala pun takdirkan ketika Nabi Musa itu mandi sendirian, kemudian pakaiannya hilang. Kemudian Nabi Musa mencari pakaiannya, kemudian terlihat oleh orang-orang Bani Israel dan terlihat bahwasanya tubuhnya Nabi Musa tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya untuk menghilangkan tuduhan kepada nabinya. Ini contoh syariat yang berbeda ya di umatnya Nabi Musa dengan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang di umatnya Rasulullah SAW nggak boleh mandi bareng ya. Walaupun sesama laki-laki, walaupun sesama wanita nggak boleh. Ya, walaupun sesama wanita sama laki-laki nggak boleh melihat aurat masing-masing. Ini banyak kesalahan di antara kaum muslimin ya. Dengan alasan ini kan sama-sama jenis kelaminnya, kemudian mereka sembarang membuka auratnya. Ya. Terutama laki-laki ini yang sering terjadi. Nabi SAW mengatakan baina surrati wal ka'bati war rukbati wa baina surrati war rukbati aurah. Antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Maka laki-laki nggak boleh lihat paha laki-laki yang lain. Nggak boleh lihat, mohon maaf ya, kemaluan laki-laki yang lain. Nggak boleh. Ya. Katanya kalau tes polisi, wah, nanti ada acara mandi bareng. Tes tentara, ini nggak benar. Pakai ini nggak benar, ini batil. Ya. Nah, jadi di zaman Nabi Musa itu boleh, tapi itu sudah mansukh. Sudah tidak boleh lagi di zaman kita, nggak boleh. Mereka juga di zaman Nabi Adam AS itu dibolehkan menikah dengan saudara kandung. Dengan saudara dari kandung. Karena ketika itu manusia sedikit. Dan pengharaman ini, pengharaman menikah dengan saudara kandung atau saudari kandung, ini pengharamannya bertahap. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di kitab Syarah Fadhlul Islam, ya, disebutkan di sana. Ketika Nabi Adam dan Hawa itu punya anak, maka di antara anak-anak Nabi Adam itu boleh saling menikah. Ya, boleh saling menikah. Walaupun dari satu rahim, itu rahimnya Hawa. Jadi, misalnya kakak nikahi adik kandungnya. Kalau laki-laki nikahi adik kandungnya perempuan. Kemudian setelah anak-anak yang sudah agak banyak, maka diperketat lagi aturannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh nikah kalau dari satu rahim. Di satu rahim tidak boleh nikah. Ya, karena sudah ada keturunan-keturunan lagi ya, jadi dari anak-anak Nabi Adam nanti ada cucu-cucunya, ada cicit-cicitnya, maka aturannya diperketat, syariatnya diperketat. Tidak boleh menikah kalau dari satu rahim, asalnya dari satu rahim. Boleh nikah dengan syarat beda rahim, beda ibu, beda rahim, beda ibu. Walaupun masih satu bapak gitu ya, satu bapak, masih satu trah gitu. Kemudian ketika manusia sudah banyak, baru dihapus kebolehan untuk menikahi sesama saudara kandung. Seperti itu. Sampai sekarang, nggak boleh menikahi sesama saudara kandung. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, atau dalam hadis para sahabat mengatakan nah Rasulullah SAW ayajma'a bayna ukhtain. Rasulullah melarang menggabungkan di antara dua saudari. Jadi kalau seseorang nikahi seorang wanita, maka selama masih nikah dengan wanita ini nggak boleh nikah poligami dengan saudara kandungnya wanita tersebut, dengan iparnya gitu, nggak boleh. Ini namanya al-jam'u bainal ukhtain, menggabungkan dua orang saudari secara bersamaan. Di ta'addud ini nggak boleh. Ini aja nggak boleh, apalagi nikah dengan saudara kandung. Lebih nggak boleh lagi. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, masalah akidah, semua nabi itu sama. Dan misi dakwahnya sama, dakwah tauhid. Adapun syariat, aturan syariat, aturan ibadah itu yang beda-beda antara satu umat dengan umat yang lain. Dan sekali lagi, tujuan dakwah para nabi dan rasul semuanya adalah mendakwahkan tauhid. Ya, mendakwahkan tauhid. Dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid. Dan kita sangat sayangkan, ini banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Ya. Sehingga kita kalau lihat di buku-buku kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, itu kita lihat di sana, diceritakan para nabi itu sekedar jagoan lawan penjahat, seperti itu ya. Cuman penjagoan lawan penguasa zalim, penguasa jahat. Jadi seolah-olah jagoan lawan penjahat. Baik dan buruk itu saja. Maka tentunya anak-anak nggak akan tertarik kalau cuma seperti ini. Ini masih lebih seru apa Avenger ya, masih lebih seru Superman, Batman. Ya lebih sakti gitu, bisa terbang, bisa laser macam-macam. Karena ini sama aja, jagoan penjahat. Ini kisah para nabi, oh jagoan penjahat. Avenger, Superman, Batman, oh jagoan penjahat. Anak-anak lebih suka dengan yang ini. Tidak disebutkan di sana bahwasanya para nabi ini mendakwahkan tauhid. Kenapa mereka dimusuhi umatnya? Karena mereka mendakwahkan tauhid. Kenapa mereka diganggu? Karena mereka mendakwahkan tauhid. Seperti itu. Kenapa mereka dimusuhi oleh penguasa zalim? Karena mereka mendakwahkan tauhid. Maka beda dengan Avenger, dengan Superman, dengan Batman. Maka para orang tua harus cerdas dalam hal ini. Nah, ini para nabi dan rasul ini mendakwahkan tauhid. Ya. Mereka tidak sekedar melawan kezaliman, tidak sekedar membela kebenaran, bukan sekedar melawan penjahat, tapi lebih dari itu semua mereka mendakwahkan tauhid. Kalau Superman nggak dakwahkan tauhid, ya kalau Avenger nggak dakwahkan tauhid, maka bahkan mereka orang-orang musyrik, ya, entah mereka menyembah apa. Maka ini yang kita tekankan kepada anak-anak, oh mereka jauh. Ya, mereka ini nggak ada apa-apanya. Para nabi dan rasul mendakwahkan tauhid ini yang paling mulia. Nah, ini yang paling istimewa. Nah, baru ada nilai lebihnya. Seperti itu. Ya, kemudian wa yu'minuna bil qadari kullihi. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mengimani takdir semuanya. Artinya takdir yang baik bagi manusia dan takdir yang buruk bagi manusia. Namun perlu diperhatikan di sini bahwasanya semua takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ini sudah pernah kita bahas di kitab Syarah Hadis Jibril. Bahwasanya takdir ditinjau dari sisi Allah ketika menakdirkan itu semuanya baik karena semuanya didasari di atas hikmah Allah dan maslahah. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikan di balik semua takdir. Tidak ada takdir Allah yang buruk dari sisi Allah. Baik buruk itu dari sisi manusia. Ya, baik buruk itu dari sisi manusia. Ya, coba diperhatikan ya. Manusia itu hal yang baik saja, hal yang baik saja bagi manusia itu diposisikan baik buruknya. Contohnya apa? Contohnya makan nasi. Makan nasi kan baik. Ya. Tapi ya manusia bersisi. Oh ini makan nasi ini gulanya tinggi, karbonnya tinggi. Tetap ada yang menganggap itu kurang baik. Kemudian apa lagi? Pakai jilbab itu kan sudah jelas baiknya. Lebih melindungi, lebih sopan. Tapi manusia ada aja enggak setuju. Jadi baik buruk itu dari sisi manusia. Adapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Wa anna jami'a a'malil ibad, dan bahwasanya semua amalan hamba khairuha wa syarruha qad ahata bihi ilmullah. Dan semua amalan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, ini telah diliputi oleh ilmu Allah. Artinya Allah sudah tahu semua. Wa jara biha qalamuhu, dan telah dicatat oleh pena Allah. Telah dicatat oleh al-qalam, pena. Wa nafadha fiha masyiatuhu, dan semua itu diwujudkan dan itu semua terjadi atas dasar keinginan Allah. Wa ta'allaqat biha hikmatuhu, dan semuanya terkait dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Haitsu khalaqa lil ibadi qudratan wa iradatan. Ketika Allah Ta'ala ceritakan para hamba, baik kudratan wa iradatan, dari sisi kekuasaan Allah dan juga dari sisi keinginan Allah. Artinya Allah Ta'ala ceritakan manusia dan Allah tentukan takdir-takdirnya karena Allah kuasa atas hal itu dan karena Allah inginkan. Ini untuk membantah keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan yang di luar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah kita bahas juga ya di beberapa kitab sebelumnya, masuk di kitab Syarah Bes Jibril. Maksudnya orang-orang Mu'tazilah punya keyakinan, orang-orang Qadariyah ya, punya keyakinan bahwasanya ada perbuatan manusia yang Allah nggak tahu. Yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan buruk. Kalau perbuatan baik, ya Allah tahu. Tapi kalau perbuatan maksiat, Allah nggak tahu. Allah nggak tahu nanti malam kita ini mau maksiat atau enggak. Kemudian besok mau maksiat atau enggak, Allah nggak tahu. Allah baru tahu ketika sudah terjadi. Oh, ternyata si fulan nyuri. Ketika sudah nyuri, ternyata si fulan nyuri. Oh, ternyata si fulan zina. Allah baru tahu. Dan mereka punya keyakinan seperti ini bukan tanpa alasan ya. Mereka alasannya ingin mengagungkan Allah. Alasannya bagus. Karena kata-kata mereka, oh, gak mungkin. Masa Allah yang menakdirkan si fulan zina. Masa Allah menakdirkan si fulan membunuh. Berarti Allah melakukan kezaliman, Allah melakukan kejahatan. Ah, gak mungkin, gak mungkin. Jadi ini hasil olah pikir otak mereka. Seolah pikir otak mereka. Sehingga mereka sampai pada kesimpulan, maksudnya ada perbuatan manusia yang Allah nggak tahu. Ya, itu perbuatan keburukan tadi. Maka tentunya ini benar-benar penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perkara yang Allah nggak tahu, berarti Allah tidak alamul ghuyub. Allah itu nggak al-alim. Allah itu nggak al-khabir. Karena ada perkara-perkara yang Allah nggak tahu. Ini penghinaan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Sunnah meyakini bahwasanya manusia itu semua perbuatannya sudah Allah ketahui dari awal sampai akhir, bahkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Taqau biha aqwaluhum wa af'aluhum bihasabi masyiatihim. Namun juga Al-Sunnah meyakini bahwasanya perkataan-perkataan manusia dan perbuatan-perbuatan manusia itu terjadi karena kehendak manusia juga. Jadi manusia juga punya kehendak, punya keinginan. Lam yajbarhum ala syai'in minha bal muhtarina laha. Allah Ta'ala tidak memaksa mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Bahkan manusia muhtarin, punya pilihan. Mau melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Atau melakukan yang gak manfaat. Mereka punya pilihan. Jadi, sebagai murojaah ya, yang pernah kita bahas di kitab Syarah Hadis Jibril, bahwasanya Al-Sunnah meyakini manusia itu mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar sekaligus musayyar. Mukhayyar artinya bisa memilih. Mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan baik, melakukan buruk. Mukhayyar punya pilihan. Dan juga musayyar. Musayyar artinya di bawah kehendak Allah, di bawah takdir Allah. Orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan manusia itu mukhayyar saja. Semuanya terjadi atas kehendak manusia sendiri, tidak ada campur tangan takdir. Ya, kalau dia baik ya karena dia sendiri, kalau dia buruk ya karena dia sendiri. Dan orang-orang Jabriyah mengatakan manusia itu musayyar secara total. Dipaksa oleh Allah secara total. Kalau dia sholat ya karena Allah paksa. Kalau dia mencuri, berzina ya kayak kan Allah paksa dia untuk mencuri zina. Dia gak bisa lepas dari itu. Ini orang Jabriyah. Al-Sunnah pertengahan. Al-Sunnah mengatakan manusia itu mukhayyar dan musayyar. Mereka bisa milih melakukan baik atau buruk. Namun tetap nanti hasil akhirnya, apa yang terjadinya, itu di bawah kehendak Allah SWT. Maka ini akidah Ahlussunnah dan ini sebetulnya sudah sesuai sebagaimana akidahnya simbah-simbah kita. Yang mereka mengatakan manusia itu hanya bisa berencana yang di atas yang menentukan. Ya, ini kan kata simbah-simbah kita ya. Manusia itu hanya bisa berencana, yang di atas yang menentukan. Kita berencana mau melakukan amal baik, buruk, yang nggak manfaat, itu rencana kita. Tapi nanti masalah kelakon apa enggak, terjadi apa enggak, ya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, mudah sekali, nggak ribet, tidak harus. Dan juga simbah-simbah kita mengatakan manusia hanya bisa berencana yang di atas, ya. Yang di atas bukan yang di mana-mana. Yang di mana-mana yang menentukan, tidak. Yang di atas. Jadi simbah-simbah itu sudah paham tauhid. Kemudian wa khassal mu'minina bi an habbaba ilaihim al-imana wa zayyanahu fi qulubihim. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan, mengistimewakan orang-orang yang beriman, sehingga mereka orang-orang beriman mencintai keimanan. Ya, mencintai keimanan artinya mencintai amalan-amalan soleh. Kalau dia sholat, dia gembira, bisa sholat. Alhamdulillah saya bisa sholat. Ya, dia pakai ada muslimah, pakai jilbab. Maka dia bersyukur, alhamdulillah saya bisa pakai jilbab, saya senang. Ya. Demikian juga pada orang lain, ada lihat orang sholat senang. Lihat orang pakai jilbab, senang. Lihat orang menjalankan Islam, menjalankan sunnah, senang. Ini ciri orang beriman. Nah, kalau ada orang lihat amalan soleh kok nggak senang, ini yang perlu diwaspadai. Ya, ini jangan-jangan iman itu sudah nggak ada dalam hatinya. Ya, yang ada adalah penyakit kemunafikan. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ. Dan Allah Ta'ala menjadikan iman itu terhiasi dalam hatinya orang-orang yang beriman. Wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyana bi'adlihi wa hikmatihi. Dan Allah jadikan orang-orang beriman itu benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Dan Allah berikan semua itu dengan keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi hidayah itu perlu kita usahakan. Manusia itu berencana, berencana sekaligus berusaha untuk cari hidayah. Namun yang ngasih hidayah tentunya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidayah agar kita mencintai keimanan, hidayah agar kita benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada maksiat. Maka ada orang yang dapat hidayah, ada yang enggak. Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Ada orang iman, ada orang kafir, dan semua itu atas keadilan Allah dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita katakan, oh ini kok bapaknya ulama, bapaknya kiai, anaknya kok murtad. Allah enggak adil. Enggak bisa seperti itu. Ini perkataan yang batil. Ya. Allah Ta'ala berikan itu semua, ada yang dapat hidayah, ada yang enggak dapat hidayah, itu semua atas keadilan Allah dan hikmahnya. Wa min usul ahli sunnati, kannahum yadinuna bin nasihati lillahi wal kitabihi wa rasulihi. Dan di antara usul landasan akidah al-sunnah adalah bahwasanya mereka beragama dengan nasihat. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Seolah-olah nasihat ini adalah seluruh agama. Ya, seluruh agama isinya nasihat. Ini menunjukkan nasihat ini penting dalam agama Islam. Maka dalam Islam itu tidak ada, dalam Islam itu tidak ada ananiyah. Ananiyah itu egoisme. Ya, pokoknya lu gue gitu ya. Kalau kata orang Jakarta. Siapa orang Jakarta di sini? Ustazah Nurul ya. Enggak ada lu gue kalau dalam Islam ya. Tapi kita harus menasehati. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai, dia senang terjadi pada saudaranya apa yang dia senang kalau terjadi pada dia. Ya, kalau dia dapat uang, dapat rezeki, ya, dia senang. Ya. Dan harusnya dia senang juga kalau saudaranya dapat rezeki, dapat uang, dapat bonus, ya, dapat THR. Kalau kita senang punya anak, ya, lahir normal, maka kita juga senang saudara kita lahiran anak normal, sehat, senang juga. Demikian juga dalam masalah agama. Kalau kita senang, kita mengenal akidah yang benar, mengenal agama yang benar, mengenal sunnah Nabi SAW, maka kita juga harusnya senang orang lain mengenal akidah yang benar, mengenal sunnah, mengenal agama yang benar. Nah, kita berusaha agar mereka juga demikian. Jadi tidak ada ananiyah, tidak ada egoisme. Dan Rasulullah juga bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisanih. Kalau enggak mampu maka dengan lisannya. Fa ilam yastati fa kemungkaran ingkari, bukan ya sudah dia dia gua-gua, nggak seperti itu, tapi ingkari. Kalau nggak mampu ingkari dengan tangan, nggak bisa mencegahnya, maka dengan lisan nasihat. Kalau nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati, dengan hati, dengan cara membenci perbuatan tersebut dan dengan mendoakan dia supaya dapat hidayah. Perlu perlu menjelaskan bahwasanya di antaranya penjelasan Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah ta'ala, beliau katakan pengingkaran dengan hati itu hukumnya fardu ain. Pengingkaran dengan hati itu fardu ain, nggak boleh ada orang yang tidak melakukannya. Kalau dia nggak melakukannya maka dosa. Pengingkaran dengan hati itu fardu ain. Lihat kemungkaran maka wajib membencinya. Adapun pengingkaran dengan lisan atau dengan tangan maka ini hanya bagi yang mampu. Fardunya, wajibnya hanya bagi yang mampu. Kalau memang dia mampu menasihati dengan lisan, nasihati dengan lisan. Kalau mampu dia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan, maka lakukan dengan tangan, dengan kekuasaan. Adapun dengan hati, ini wajib. Semua orang wajib mengingkari dengan hati. Jadi sekali lagi, dalam Islam tidak ada ulu-ulu gue-gue. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi katakan, idza ulima bi ardin, ketika diketahui di suatu tempat itu ada sebuah maksiat, maka orang yang melihatnya, orang yang melihatnya langsung tapi dia mengingkarinya, baik pengingkaran dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, maka dia seperti orang yang tidak melihatnya. Sedangkan ketika diketahui ada suatu maksiat di suatu negeri, kemudian ada orang yang meridhoinya, walaupun dia tidak hadir di sana, tidak melihat langsung, maka dia dianggap sebagai orang yang hadir di sana. Jadi, orang yang hadir di sana lihat, kemudian senang dengan maksiat tersebut, ridho, setuju, ini kan dosa ya, jelas dosa. Nah, orang yang mendengar ada maksiat, kemudian dia nggak mengingkari, ya datar aja, biasa, ya biasalah gitu. Kayak namanya juga anak muda, ya. Ada orang pacaran, selingkuh, zina, biasa. Mungkin anak muda seperti itu komentarnya kan, secara apa namanya, secara langsung setuju, secara langsung setuju. Walaupun dia tidak hadir melihat zinanya, dia tidak hadir lihat pacarannya, dia ada di tempat lain, kata Nabi, maka dia kehadirin sebagai orang yang hadir di sana. Statusnya sama seperti orang yang lihat langsung dan tidak mengingkari, dosa, dapat dosa. Adapun orang yang lihat langsung tapi mengingkari, minimal dengan hatinya, maka dia sama seperti orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu ya nggak dosa. Ya, agama adalah nasihat. Yang pertama, lillah, nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kepada Allah ini bukan berarti kita nasihati Allah ya, kita menyeramahi, bukan seperti itu. Ya. Tentu juga nggak mungkin juga. Nasihat kepada Allah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Nasihat kepada Allah artinya menyerahkan hak-hak Allah. Hak Allah apa? Hak Allah itu anta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Hendaknya kita menyembahnya kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah, dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Nah, ini hak Allah. Kalau kita menjalankan ini semua, maka kita memberikan nasihat kepada Allah SWT. Wali kitabihi, nasihat kepada kitab-kitabnya. Artinya, membenarkan isinya, membenarkan kitab-kitab tersebut, kemudian melaksanakan isinya. membenarkan dan melaksanakannya. Kitab yang diturunkan kepada kita Al-Quran Al-Karim. Kalau kita wajib benarkan, artinya wajib kita imani semua isinya itu benar, ada yang keliru. Dan juga kita wajib menjalankan isinya. Kalau kita lakukan dua ini, maka kita memberikan nasihat kepada Al-Quran. Wa rasulihi, nasihat kepada Rasulnya, yaitu dengan membenarkan apa yang ia kabarkan, menjauhi apa yang ia larang, dan beribadah dengan sebagaimana yang beliau tuntunkan. Ini nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimin. Kalau kalian melihat perkara yang tidak kalian sukai dari pemimpin kalian, maka fala tabdu ala niyatan, jangan umumkan secara terang-terangan. Bal ya'khudh biyadaihi, namun ambillah tangannya. Artinya nasihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin dengan cara yang baik. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini baru nasihat kepada kaum muslimin, artinya menasihati, ya, memberikan nasihat, mengarahkan mereka untuk melakukan kebaikan, beramal ma'ruf, dan juga melarang mereka dari kemungkaran, nahi munkar. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar. Alama tujibuhu asy-syari'atu, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Wa ya'muruna bi birril walidaini wa silatil arhami, dan memerintahkan mereka, memerintahkan kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan juga untuk menyambung tali silaturahmi. Wal ihsani ila al jirani wal mamaliki wal muamilina wal mamaliki, dan berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga, kepada para budak, budaknya hamba-hamba sahaya, dan juga kepada muamilin, kepada para pegawai, kepada para orang yang kita pekerjakan. Wa man lahu haqqun, dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang punya hak. Ya, haknya harus kita tunaikan. Wa bil ihsani ila ilal khalqi ajma'in, dan juga berbuat baik kepada seluruh makhluk. Wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasiniha. Dan Ahlussunnah meyakini wajibnya mengajak orang untuk berakhlak yang mulia dan berakhlak yang indah. Wa yanhauna an masawi'il akhlaq wa ardhaliha, dan melarang orang untuk memiliki akhlak yang buruk dan akhlak yang rendah. Sebagaimana kata Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Aku diutus, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka ini tujuan beliau diutus, dan tidak ada pertentangan dengan bahwasanya beliau diutus untuk mendakwahkan tauhid. Kenapa? Karena akhlak yang mulia ini dibagi menjadi dua, maka makarimul akhlak dibagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlak kepada manusia. Ya, jangan punya anggapan bahwasanya akhlak itu hanya kepada manusia saja, hanya kepada makhluk saja. Bukan. Justru yang paling utama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkannya yang paling utama. Dan mentauhidkannya, tidak berbuat syirik, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ini akhlak kepada Allah. Dan ini yang paling utama. Setelah itu juga baru berakhlak yang baik kepada makhluk. Dan orang dikatakan berakhlak mulia kalau dua-duanya, kalau punya dua-duanya. Akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada manusia bagus. Baru kita katakan, oh orang ini akhlaknya baik. Adapun kalau dia berakhlak kepada manusia bagus, tapi akhlak kepada Allah gak bagus, maka tidak layak dikatakan dia berakhlak mulia, gak layak sama sekali. Ya, ada perempuan misalnya, perempuan dia suka nyumbang, dia suka sedekah, kalau ngomong sopan, gitu. Kemudian penyayang kepada sama manusia, tapi dia bajunya seronok, gak mau pakai jilbab, padahal tahu itu jilbab wajib. Kemudian gak sholat, ya, kemudian juga tauhidnya nggak benar, melakukan kebid'ahan, maka ini bukan wanita yang akhlaknya baik. Kemudian misalnya ada orang yang dia filantropis misalnya, banyak nyumbang sana kemari, nyumbang ke berbagai negara, bikin sumur, bikin apa namanya, panti asuhan, bikin sekolah, dan lain-lain, mengeluarkan harta triliunan rupiah, jutaan dolar untuk sosial, tapi dia orang kafir. Maka ini bukan orang yang akhlaknya baik. Akhlak yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebaliknya, kalau ada orang yang dia mengaku mentauhidkan Allah, ya dia tidak berbuat syirik, dia ngakunya dia apa namanya? Dia menjalankan hak-hak Allah, tapi akhlak kepada manusianya nggak bagus. Maka ini juga bukan orang yang akhlaknya baik. Ya. Bukankah Allah Ta'ala perintahkan untuk berakhlak yang bagus kepada manusia? Berarti kalau dia akhlaknya kurang bagus, dia belum menjalankan perintah Allah tersebut. Ya. Bukankah Rasulullah SAW juga perintahkan kita untuk berakhlak yang bagus? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya kalian bergaul dengan seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Ketika dia akhlaknya nggak baik, berarti dia belum menjalankan perintah Rasulullah SAW tersebut. Maka ini dia berarti belum belum berakhlak kepada Allah. Berarti akhlak kepada Allah juga bobrok juga. Jadi harus dua-duanya. Kemudian, wa yataqiduna anna akmalal mu'minina imanan wa yaqinan ahsanuhum a'malan wa akhlaqan. Al-Sunnah meyakini bahwasanya yang paling sempurna, orang beriman yang paling sempurna imannya dan keyakinannya adalah orang yang paling bagus amalannya dan paling bagus akhlaknya. Ini pembahasan lain dari hadis Nabi. Nabi mengatakan akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling bagus imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada korelasi yang erat antara akidah dengan akhlak. Kalau orang itu akidahnya benar, tauhidnya benar, pasti akan tercermin dalam akhlaknya. Kalau ada orang mengaku sudah belajar akidah, belajar tauhid, ya, belajar akidah Ahlussunnah, tapi kok akhlaknya kacau balau. Itu menunjukkan dia belajar tauhidnya belum benar. Dia belum paham apa-apa dari tauhid. Wa asdaquhum aqwalan. Dan orang yang paling jujur perkataannya, wa ahdahum ila kulli khairin wa fadilatin. Dan orang yang paling semangat untuk menunjukkan orang lain kepada kebaikan dan keutamaan. Wa ba'aduhum min kulli radilatin. Dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari setiap radilah kerendahan. Sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah ini mendakwahkan makarimul akhlak. Mungkin di tahun-tahun 90-an dahulu ya, ini diceritakan oleh para ustaz-ustaz kita, bahwasanya ketika dakwah salaf itu belum terlalu tersebar, ya masih sedikit. Maka ada stereotip bahwasanya dakwah salaf itu isinya cuman ya, tauhid, isinya cuman bid'ah, isinya cuman syirik, kayak gitu saja. Seolah-olah dakwah salaf itu tidak mengajarkan akhlak. Tentunya ini karena kurangnya informasi masyarakat tentang dakwah tauhid. Padahal sejak dahulu dakwah salaf sudah mengajarkan akhlak mulia juga. Sejak dahulu. Dan sekarang alhamdulillah ketika dakwah salaf atas izin Allah, atas nikmat dari Allah tersebar di mana-mana, terbuka lebar, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa tahu bagaimana isinya. Maka akhirnya orang tahu. Ya, di mana-mana para asatidzah salafiyin, para asatidzah Ahlussunnah, para ulama Ahlussunnah itu mengajarkan akhlak mulia di mana-mana. Dan akhlak mulia mereka bukan akhlak mulia berdasarkan syauk, perasaan. Bukan berdasarkan pikiran. Ya, bukan berdasarkan keinginan audiens, bukan, tapi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Otentik. Seperti itu. Dan juga sempat muncul stereotip bahwasanya ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama Salafiyin, yang sering diberi predikat ulama Wahabi, itu adalah orang yang keras, orang yang kasar, yang garang. Padahal kalau haita, jauh sekali. Ya, seperti itu. Kalau kita melihat sirah, nggak usah jauh-jauh, ulama yang kontemporer, yang masih dekat zaman dengan kita, ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini ulama-ulama yang tidak jauh zamannya dengan kita. Ini banyak dianggap sebagai ulama yang keras-keras, yang garang-garang. Kalau banyak musyrikan, membid'ahkan. Seolah-olah kayaknya gak punya akhlak. Tapi ternyata kalau kita melihat sirah mereka, karena kita nggak ketemu langsung ya. Kita hanya baca dari sirah-sirah mereka, dari cerita murid-murid mereka. Ternyata luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang hatinya lembut. Dan coba nanti para asatidah, para ikhwan akhwat, kalau bisa bahasa Arab, cari rekaman-rekamannya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di YouTube ya. Di internet banyak bentuknya video atau audio. Ketika beliau ceramah, ketika beliau nasihati orang, ketika beliau berfatwa, bahkan ketika beliau sedang debat. Itu bahasanya luar biasa. Itu kayak orang mau nangis. Kayak ngomong-ngomong itu kayak orang mau nangis, bahasanya lembut. Ya, tidak sebagaimana yang tergambar dalam banyak orang, kok kayaknya garang. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, enggak, sama sekali enggak. Lembut sekali. Bahkan ini diantara ciri khas beliau. Beliau itu orang yang lembut ketika membantah, lembut ketika berdebat. Ya, lembut. Tidak emosian. Ya. Bagaimana pernah, ini salah satu kisah yang terkenal juga tentang Syekh Albani. Ya, ketika beliau berdebat dengan seorang dukun, ya, Syekh Albani menantang gitu ya. Kalau kamu dukun, gimana? Saya lupa ceritanya. Ya intinya Syekh Albani ketika itu membantah dukun tersebut dengan sangat cerdas, tidak emosian. Mungkin kalau kita udah ketemu dukun pengen nonjok aja gitu, boro-boro kita ya, mau debat dengan santun, dengan lancar. Tapi Syekh Albani dengan sangat tenang dan ya, bersemangat dengan cerdas. Jadi ini diantara sampel aja ya. Dan juga Syekh Abdul Aziz bin Bas. Syekh Abdul Aziz bin Bas juga orang yang terkenal kezuhudannya, terkenal ahli ibadahnya, terkenal lembut hatinya. Bahkan beliau yang dulu pernah menjadi rektor di Universitas Islam Madinah, beliau walaupun rektor, namun beliau adalah orang yang paling banyak hutangnya di Universitas Islam Madinah. Hutangnya paling banyak bukan untuk senang-senang ya, tapi digunakan untuk membantu para mahasiswa. Luar biasa. Beliau keluarkan dari kantong beliau sendiri. Rektor membiayai mahasiswanya. Karena mahasiswanya kan dari mana-mana. Dari Afrika, ada dari Indonesia juga, dari Cina, macam-macam. Ya, keadaannya beda-beda. Maka sampai beliau mengeluarkan uang dari kantong sendiri. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat sirah-sirah para ulama salaf, para dai-dai al-sunnah itu luar biasa. Mereka benar-benar orang yang terdepan dalam mempraktekkan akhlak mulia. Bukan orang yang garang sama sekali, bukan orang yang menyeramkan, orang yang kasar, keras tidak. Walaupun kita tidak ingkari, ada di antara kita yang keras, yang kasar. Mungkin saya termasuk gitu ya. Kita introspeksi diri, kita muhasabah, jangan-jangan kita itu ya. Yang disangka oleh masyarakat itu kita, karena kejahilan kita. Ini yang kena getahnya para ulama. Maka kita berusaha ya, terus introspeksi diri. Sebagaimana juga saya ingat perkataan Syekh Albani, alimun nas at-tauhid. Wa'alimu salatiyin al-akhlaq. Adanya kalian ajarkanlah tauhid kepada masyarakat awam, kepada manusia. Namun ajarkanlah kepada salafiyin akhlak. Artinya ya kita-kita ini ya, ya para cerai-cerainya, para apa namanya, para penduduk-penduduk ilmu yang kecil-kecilan ini yang suka berakhlaknya nggak benar. Sehingga yang kena getahnya para ulamanya yang akhlaknya luar biasa. Jadi kita ini yang sudah kenal sunnah, karena sudah kenal dakwah tauhid, maka terus kita perbaiki akhlak. Jangan sampai kita mencoreng dakwah ini, jangan sampai kita membuat dakwah ini menjadi buruk namanya gara-gara akhlak kita. Kemudian wa'muruna bil qiyami bi syara'i'id din. Kalau sunnah memerintahkan manusia untuk menegakkan syariat-syariat agama. Alama ja'a annabihim fi ma fi sifatiha wa mukammilatiha. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh nabi mereka, yaitu Rasulullah SAW, dan sesuai dengan sifat-sifat yang diajarkan oleh nabi mereka, dan juga mukammilat, sebagaimana mukammilat itu pelengkap, kesempurnaan yang juga diajarkan oleh nabi sama-sama. Wa tahdhiri an mafsadatiha mufassidatiha wa munqas munaqqisatiha. Dan Al-Sunnah mentahdir, artinya mewanti-wanti, memperingatkan untuk menjauhi dari perusak-perusak syariat atau yang bisa mendegradasi syariat. Wa yarawna al-jihad fi sabilillahi madiyan ma'al birri wal fajiri. Dan Al-Sunnah meyakini adanya jihad fi sabilillah madiyan, akan terus berlaku. Ma'al barri wal fajir, bersama dengan pemimpin yang baik ataupun pemimpin yang fajir. Ya. Ini untuk membantah tuduhan orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij itu bilang kita ini, bilang Ahlussunnah itu murji'ah. Bilang kita ini anti jihad. Ya, anti jihad. Maka ini tuduhannya nggak benar. Ya. Ahlussunnah salafiyin itu tidak anti jihad, bahkan kita yarawna jihad, kita menganggap jihad itu berlaku, jihad itu syar'i, ada sampai hari kiamat. Namun jihadnya bukan jihad seperti mereka, seperti orang-orang khawarij ngebom-ngebom di sana sini, ya bunuh-bunuh orang, tidak. Itu bukan jihad syar'i. Di antara ciri jihad syar'i adalah ma'al barri wal fajir. Jihad itu dilakukan bersama pemimpin, bersama ulil amri. Jadi bukan ormas, ya, bukan partai, bukan kelompok, bukan front ini, front itu, bukan. Tapi jihad itu bersama ulil amri. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Aqidah Ahlussunnah, ya, kitab Ushulussunnah, Imam Ahmad, kitab Syarhussunnah, Ibnu Barbahari, ya, kitab Aqidah Tahawiyah, itu menjelaskan ini. Al-jihadu madin ma'al imam abraran kanu am fujjar. Sebutkan seperti itu. Jihad itu ada sampai hari kiamat bersama imam, bersama pemimpin. Bukan sendiri-sendiri, bukan separtai-partai, bukan seormas-ormas, bukan sefront-front, bukan. Tapi bersama imam, ulil amri. Baik ulil amrinya itu soleh, maupun ulil amrinya fajir. Tetap jihadnya tetap bersama ulil amri. Kenapa ada sebutan soleh atau fajir di sini? Karena ada orang yang punya keyakinan, wah kalau ulil amrinya baik ya gak apa-apa, kita jihad sama dia. Ini kan ulil amrinya kan kayak gini. Ini kan alasan mereka. Maka para ulama Ahlussunnah sejak dahulu sudah menjelaskan, abraran kanu anfujar. Jihad itu bersama ulil amri. Baik ulil amrinya baik, soleh, ataupun ulil amrinya fujar, fajir, ahli maksiat, gak benar gitu. Tetap jihadnya bersama ulil amri. Wa annahu dhirwatu sanamid din. Ahlussunnah meyakini bahwasanya jihad adalah puncak atau atap dari agama. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'su kulli syai' al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok dari segala sesuatu adalah Islam, itu tauhid, dan tiang adalah salat. Dan atapnya, puncaknya adalah jihad. Jihadul ilmi wal hujjati wa jihadus silahi. Baik jihad berupa ilmu dan hujjah, dan juga jihad pedang. Nah, ini juga nih. Jihad itu tidak identik dengan jihad perang. Bahkan yang kita lakukan sekarang, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, itu adalah jihad. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Ibnu Hibban, hadis yang sahih, man dakhala masjidana liyata'allama fihi al-ilma aw liya'allimahu fa huwa mujahidun fi sabilillah. Barang siapa yang masuk ke masjid kami untuk mengajarkan ilmu, untuk belajar ilmu di dalamnya, atau untuk mengajarkan ilmu, maka dia adalah mujahid fi sabilillah. Maka menuntut ilmu dan belajar mengajarkan ilmu itu jihad. Ya, buktinya ada yang ngantuk, ya kan? Coba di sini yang ngantuk siapa? Acung. Ada yang ngantuk, ada yang males, ada yang berat untuk datang majelis ilmu, kan berat itu. Itu butuh jihad itu untuk melawan itu semua. Ya, untuk belajar ilmu secara runut itu berat. Maunya kan ada tablik akbar. Datang, lu ada ini rame-rame di sini, datang ya. Sekalian nanti bisa apa namanya? Bisa belanja-belanja, ada jual gamis, ada jual peci. Ya, sekedar seremonial gitu. Ngaji cuma seremonial. Kalau diajak ngaji secara runut, ya, selesaikan kitab ini, selesai kitab ini, lanjut kitab ini, selesai lanjut kitab ini. Cara bertahap susah ini. Jarang orang yang mau seperti itu, maka butuh jihad. Butuh kesungguhan. Jadi jihad tidak sekedar silah. Tidak sekedar jihad senjata. Namun juga menuntut ilmu dan belajar ilmu juga jihad. Namun juga kita berusaha untuk punya semangat untuk berjihad dengan senjata. Kalau ada jihad syar'i. Dan ini untuk laki-laki ya. Kata Nabi SAW, lil mar'ati jihadun la qitala fihi. Bagi wanita itu ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa itu Rasulullah? Itu al-hajj, ya, haji. Sebagian riwayat mengatakan umrah juga. Jadi jihadnya wanita itu haji dan umrah. Wanita tidak dibebankan untuk ikut perang. Ini untuk laki-laki. Wajib para laki-laki itu punya keinginan untuk berjihad. Tidak boleh jadi pengecut, tidak boleh penakut. Jadi harus punya keinginan bahwasanya andai kan ada jihad syar'i, saya akan berangkat. Saya akan berjuang. Nanti mungkin tanya, silakan tanya sama Pak Nur Khalis nih, pernah ikut jihad di Ambon, ya. Nanti bagi-bagi pengalamannya. Ya, wa annahu fardun 'ala kulli muslimin ayudafi'a 'anid-din bi kulli mumkinin wa mustata'in. Dan bahwasanya jihad itu adalah fardu ain bagi setiap muslim, atau fardu bagi setiap muslim untuk membela agamanya bikulli mungkinin, sebisa mungkin, memustafain, dan sesuai dengan kemampuan. Jihad hukumnya fardu, namun ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Ini ada rinciannya panjang. Contohnya kalau fardu ain adalah jihad difa, ya, jihad pertahanan. Kalau diserang, maka jangan kabur. Musuh sudah depan mata mau nyerang, maka kita hadapi. Ini jihad difa. Hukumnya fardu ain. Jihad fardu ain enggak perlu izin. Enggak perlu izin ulil amri, enggak perlu izin orang tua. Karena sudah depan mata ya, mau diserang, masa mau nelpon Pak Presiden dulu, Pak, boleh enggak saya ini perang? Enggak usah, sudah depan mata. Dan juga tidak perlu izin orang tua. Adapun jihad yang hukumnya fardu kifayah, maka perlu mengatakan itu izin ya. Tadi bersama dengan ulil amri dan juga izin orang tua. Wa min usulihim al-hathu 'ala jam'i kalimatil muslimin. Di antara landasan akidah Ahlussunnah adalah berusaha untuk mempersatukan kaum muslimin. Hanya disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kata-kata al-Jamaah karena Ahlussunnah itu mengajak untuk berjamaah, untuk bersatu. Wa sa'yu fi taqribi qulubihim wa ta'lifihim. Dan berusaha untuk mengikat, untuk mendekatkan hati-hati kaum muslimin dan mengikatnya. Utahdiru min at-tafarruqi wa at-ta'adi wa tabaghudi wal 'amali bi kulli usulatin tusilu ila hada. Dan Ahlussunnah mentahdir, mewanti-wanti perpecahan, kemudian ta'adi permusuhan, tabaghud kebencian, saling membenci, dan mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kepada hal itu, mengantarkan kepada perpecahan, mengantarkan kepada permusuhan, dan juga mengantarkan kepada saling benci. Di antara yang mengantarkan kepada perpecahan adalah bid'ah. Jadi untuk mempersatukan kaum muslimin, untuk mempersatukan kaum muslimin itu bukan dengan cara mentoleransi bid'ah. Sudah, silakan lakukan bid'ah kamu, kamu silakan bid'ah kamu, yang penting kita bareng-bareng. Bukan seperti itu. Ini malah memecah belah. Ya, memecah belah kaum muslimin karena nanti ada Islam ini, ada Islam itu, ada Islam ono, ada Islam A, Islam B, Islam C. Islam A itu punya ibadah ini, Islam B punya ibadah itu, Islam C punya ibadah ono. Nanti kita ke Jepang, Islamnya beda lagi. Ke Cina, Islamnya beda lagi. Ke Arab, Islamnya beda lagi. Ke India, Islamnya beda lagi. Ke Amerika. Nah, ini malah terpecah belah Islam, bukan bersatu. Justru cara mempersatukan kaum muslimin adalah berantas bid'ah, larang bid'ah. Ini persatuannya hakiki. Ya. Dan juga melarang perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan perpecahan seperti memberontak kepada ulil amri. Ini jelas perbuatan yang akan menimbulkan perpecahan. Sekarang ulil amri kita kan muslim. Ya. Kalau bukan muslim tidak akan disebut ulil amri. Ulil amri muslim. Kalau muslimin muslim. Kalau dibiarkan memberontak antara keduanya berarti kan memecah belah sesama muslim. Nanti ulil amri mengerahkan pasukannya yang muslim-muslim juga untuk melawan masyarakat yang muslim juga. Ya. Terjadi padu, berantem sesama muslim. Ini jelas perpecahan di antara muslim yang jelas. Makanya ulama al-sunnah gencar melarang pemberontakan, melarang demo, melarang mencela ulil amri, melarang segala bentuk perlawanan pemberontakan kepada ulil amri. Karena jelas perbuatannya akan memecah belah kaum muslimin. Kemudian usulihim an-nahyu an adhiyati al-khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim wa jami' huquqihim. Dan di antara landasan akidah al-sunnah adalah melarang mengganggu orang lain baik dalam darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka dan juga semua hak-hak mereka. Wal amru bil adli wal insafi fi jami'il muamalat. Dan memerintahkan untuk adil dan fair dalam semua muamalat. Wan nadabu ila al-ihsani wa al-fadli fiha. Dan memotivasi orang untuk berbuat baik dan fadl. Berbuat lebih dari yang normal ya. Fadl itu berbuat dari yang ngepas, berbuat lebih. Sebagaimana kata para ulama dalam masalah nilai, ngasih nilai itu bisa adil, bisa fadl. Adil itu pas. Ya, kalau anak ini memang dia kemampuannya 70 ya kasihnya 70. Ini namanya adil. Tapi boleh juga kita kasih nilai fadl. Dia 70 kemampuannya 70 tapi dia sopan. Dan dia rajin belajar, kita kasih 75 lah. Ini fadl boleh. Jadi tadi Ahlussunnah memotivasi untuk fadl, ya, untuk berbuat tidak sekedar ngepas tapi lebih. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza man sana minkum khairan fakafi'u." Barang siapa yang kalau ada orang yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah dengan yang semisal. Ya, atau balaslah dengan yang lebih. Ya. Juga dalam ayat Quran, "Idza hayyitum bi tahiyyatin, hayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau kalian diberikan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih, fadl. Ya. Atau yang semisal, rudduha yang semisal. Jadi memberikan fadl ini bukan salahnya. Yang enggak boleh adalah zalim ya. Kalau nilainya 70 kok dikasih nilai 60, nah, ini zalim. Enggak boleh. Jadi adil atau fadl ini di apa namanya tadi? Al-Sunnah memotivasi untuk itu. Wa yu'minuna bi anna afdal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa afdaluhum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan al-khulafa ar-rasyidun. Dan Rasulullah meyakini bahwasanya umat yang paling afdal, yang paling utama adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam kita di dalam. Umat Islam adalah umat yang paling utama dibanding umat-umat sebelumnya, Bani Israel, ya, kaum Nasrani, ya, kaumnya Nabi Ibrahim. Kita ini lebih mulia daripada mereka. Ini banyak sekali dalilnya, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya umat Islam itu amalannya sedikit, ya, tapi pahalanya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Jadi umat Islam kita ini sekarang kalau kita beramal sedikit itu pahalanya jauh lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Terutama para sahabat Nabi, ya yang paling utama di antara kita adalah para sahabat Nabi, terutama para khulafaur rasyidin wal asyratul masyhud lahum bil jannah. Dan 10 sahabat Nabi yang dipersaksikan bahwasanya mereka akan masuk surga, ya. Para ustaz, para ustazah hendaknya hafal ini ya. 10 al-ashrah al-mubasyarah bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Ya. Di antaranya 4 khulafaur rasyidin. Ya, kemudian juga Abu Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Said bin Zaid, 10 orang. Ini harus dihafalkan semua. Yang sampai enggak hafal ini para sahabat Nabi. Kemudian Ahlu Badar. Orang-orang yang wafat di Perang Badar. Wa bai'atu Ridwan, orang para sahabat yang ikut bai'atu Ridwan, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan juga para sahabat yang termasuk muhajirin wal ansar, wa yuhibbuna sahabata wa yadinuna Allah bidzalika. Maka Ahlussunnah itu mencintai para sahabat dan mereka menganggap itu adalah bagian dari agama. Wa yanshuruna mahasinahum, dan Ahlussunnah itu suka menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat, wayasukutuna amma qila an masawiihim. Dan Ahlussunnah itu diam, tidak suka menggembar-gemborkan aib-aib para sahabat. Mereka para sahabat itu tidak maksum ya, tentunya mereka sebagai manusia ada kekurangan, ada kesalahan. Namun kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Alaikan kalian bersedekah satu gunung Uhud emas, satu gunung Uhud sedekah emas. Maka itu tidak bisa menandingi sedekahnya sahabat, cuma satu mut, satu tangkupan tangan. Masih besar sedekahnya para sahabat. Jadi kita senantiasa memuji para sahabat dan kita diam, tidak membahas-bahas aib para sahabat. Wayadinuna lillahi bihtiramin ulama'il hudati wa a'immatil adli. Dan Ahlussunnah menganggap salah satu bagian dari agama adalah menghormati para ulama yang hudat, ulama yang lurus, dan para imam-imam yang lurus. Waman lahum al-maqamat al-aliyah, dan mereka-mereka yang punya kedudukan yang tinggi fid din dalam agama. Wal fadli, dan juga dalam keutamaannya. Al-mutanawwi'i al-muslimin, yang berbeda-beda di tengah kaum muslimin. Para ulama utamanya beda-beda. Ada yang utama di bidang hadis, ada yang utama di bidang tafsir, ada yang utama di bidang fiqih. Namun semuanya kita hormati. Yas'aluna Allah ayu'idahum minasyakki wasyirki wasyikaki wanifaqi wasu'il akhlaqi. Dan Ahlussunnah itu senantiasa berdoa kepada Allah agar melindungi kaum muslimin dari syak, dari keraguan terhadap akidah, dari kesyirikan, dari syikak perpecahan, dari kemunafikan, dan dari akhlak yang buruk. Wa ayyuthabbitahum ala dini nabihim ila al-mamati. Dan Ahlussunnah senantiasa berdoa agar kaum muslimin senantiasa istiqamah, sabat, kokoh di atas agama yang dibawa oleh Nabi SAW sampai mati. Hadhil usul al-kulliyatu biha yu'minun. Inilah landasan-landasan Ahlussunnah wal Jamaah yang diimani oleh Ahlussunnah. Walaha ya'taqidun, dan ilah yang mereka yakini, wa ilaiha yad'u, dan kita berdoa dan kita dakwahkan akidah-akidah di atas. Dan mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah mendakwahkan akidah-akidah di atas. Ya, insyaallah ini sekali lagi ini ringkasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beliau bahas di sini dalam 3 halaman. Ini sangat bagus sekali, sangat padat dan juga lengkap. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada beliau, kepada penulis. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sedikit, kita persilakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Sur. Biasanya Pak Sur. Iya. Iya, ini tentunya banyak faktor ya, banyak sekali faktornya. Kenapa kok kajian tentang akhlak itu masih belum proporsional? Artinya ada. Tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya para ulama sejak zaman dahulu sudah ngaji akhlak, sudah ngajarkan akhlak. Tapi mungkin di khususnya di negeri kita itu masih kurang. Dan ada, namun masih belum proporsional. Artinya di antara kajian yang ada dari 10 kajian yang bahas akhlak satu. Kenapa demikian ya? Tadi banyak sekali faktornya. Yang pertama diantaranya karena masalah akidah itu masih menjadi masalah yang sangat-sangat urgen ya, masih urgen dan banyak penyimpangan akidah di negeri kita. Ya. Berbeda dengan beberapa negeri konsumen seperti di negeri Saudi Arabia, ya di Yaman, itu banyak orang awam saja itu sudah paham dasar-dasar akidah. Kita tidak katakan mereka akidah sudah benar, namun dasar-dasar akidah itu sudah paham. Jadi apa namanya, tingkat urgensitasnya lebih rendah. Tetap dakwah akidah, dakwah tauhid lebih urgen. Dan mereka secara secara uruf, secara budaya mereka sudah terbentuk akidah yang benar. Sehingga kalau ada orang tatayur saja, kalau ada orang punya apa namanya keyakinan nih, kalau mata berkedut itu nanti ada sial, itu langsung diingkari oleh orang awam. Kemudian juga seperti Ustadz Firanda itu pernah sampaikan, maksudnya di orang Arab Saudi itu nggak takut pocong, nggak kenal namanya pocong, kuntilanak, gendruwo atau yang semisalnya gitu, nggak takut hantu gitu, karena mereka pendidikan akidahnya bagus. Berbeda dengan negeri kita, itu masih sangat butuh sekali di gencarkan dakwah tauhid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak orang di negeri kita, para penuntut ilmu, itu belajarnya masih belum runut. Nanti kan kita belajar runut, pasti akan ketemu bab akhlak, bab adab. Itu pasti akan ketemu. Karena memang yang untuk penuntut ilmu kan ketika baru mulai, ketika baru hijrah, itu memang diutamakan kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid dulu. Andai kan mereka lanjut belajar dengan runut, pasti akan ketemu juga. Namun masalahnya mereka nggak runut belajarnya. Seperti itu. Kan tadi kata Syekh Albani, orang awam ajarkan tauhid, salafiyun ajarkan akhlak. Namun masalahnya ini salafiyunnya ini yang sudah ngaji tauhid, nggak lanjut belajar. Sampai situ mandek ngajinya. Jadi nggak ketemu bab akhlak. Ini yang disayangkan ya. Dan juga tentunya yang ketiga, kebutuhan kita kepada para pengajar, kepada para ustadz juga masih kurang. Ustadz masih kurang. Sampai saya dulu tinggal di Bekasi, itu kajian tuh jarang. Ya. Jadi nggak semudah seperti Jogja ini. Setiap hari ada, kita pakai motor nyampe. Kalau di Jakarta, di Bogor, di Bekasi itu mau ngaji harus lewat tol. Ya. Kalau naik motor jauh, kadang-kadang harus pakai bis. Terus kalau udah sampai sana penuh orang. Kita bisa duduk aja di teras masjid itu, dan alhamdulillah gitu. Jadi saya saking kurangnya ustaz, ya kan? Makanya para penuntut ilmu hendaknya terus belajar ya. Terus juga mendidik anak-anaknya supaya nanti bisa sedikit demi sedikit kita menelurkan para ustaz, para pengajar-pengajar yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau bacanya cepat ya karena ini salah waktu. Ya. Padahal sebetulnya dalam adab mengajar, hendaknya tidak terlalu cepat ngomong gitu. Ini pernah kita bahas juga di kitab Mukhtasar Al-Mu'lim dulu, dulu banget kitabnya sudah selesai. Maksudnya di antara adab pengajar itu jangan ngomong terlalu cepat, tapi ngomongnya ya standar. Jangan terlalu lambat juga, jangan terlalu cepat. Kalau cepat ini adab yang kurang bagus. Semua saya mohon maaf, ini memang kekurangan saya. Karena mungkin saya juga lahir di Jakarta Bogor ya, yang memang ngomongnya cepat. Tapi harusnya ini jangan diteruskan. Artinya kalau ngajar pelan-pelan. Karena kalau kalau cepat nanti ada yang miss, ada yang tidak dipahami. Saya mohon maaf karena tadi waktunya juga mepet ya. Mungkin itu par usahalah kalau ngajar di kelas, usahakan jangan cepat-cepat ngomongnya ya. Dan jangan beralasan, oh, saya orang Makassar, saya kan orang Maluku, saya kan orang Betawi. Enggak, itu bukan alasan. Tetap, akhlak itu kita harus usahakan. Ya. Karena akhlak itu ada yang tabiat, ada yang perlu diusahakan. Nah, kalau kita memang bawaannya akhlak yang kurang bagus, ya kita ubah, kita usahakan. Seperti itu, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.